Bujling-bujling iblis laknat podo cek-cekan. Hong titi yuang kola luturo, manik ora jodi waku. Hanakku ngeri bucah bagus, hanakku ngasikit kulup karto biyuko. Kula nuwun, nuwun wonten timbalan king adawuh diwoji. Anibali putra paduka kulopun kartopiyogo. Saat temeniwi sawetara swinggon ku kepingin bakal sapa jagong karo ku winggir. Mumpung ana kalodhangan mara tumeli wangsulana pitakon ku iki. Nuwun ing kintangku menapa Kanjeng Dewoji? Apa sira kulup sida kepingin palakrama nggir? Kawula nuwun. Mboten badhe nguyah ngasemi dhateng ratengan ingkang sampun rampat. Putra paduka saestu nyuwun palakrama. Namung kepareng kula nyuwun keterangan gentos rama. Nalika semanten kula nyuwun pangestu paduka. Kula kepingin badhe palakrama dhaup kalian putri Mandara kuat majanipun Prabu Salya nanging teka kenging menapa Kanjeng Dewoji mboten marengaken menawi kula menika badhe dhaup kalian putri Mandaraka. Menapa sababipun Kanjeng Dewoji? Anakku nggir. Hananipun bapa menggak kuwi aja kanthi dhaup karo putri Mandaraka sabab Mandaraka karo Tirta kadhasar kene iki satru bebuyutan. Jeng Dewoji nganggep satru menika menapa lepatipun Alendra Mandaraka. Mbok menawa kuwi durung sumurup kulup Prabu Salya nalika jaman nom-nomane. Kumawani nyirnakake wakmu swargi ya kakangku Begawan Gagaspati. Nalika jaman isih Narasoma nglamar putrane Kakang Bagaspati ya iku Mbak Ayumu Dewi Pujawati. Ing atase wis kelakon garwa nanging kenapa kok moh ngaku mara tuwa karo Kakang Begawan Bagaspati. Gedhene nganti disirnakake Kakang Begawan Bagaspati. Tumindak kang kaya mengkono iku mau ora patut tinulung. Duh, ingat hasi arep anake kok ngemoi karo mara tuane. Gandeng putrane Swarginjeng Rama iku mung loro ya iku Kakang Bagaspati karo aku. Mula aku ora narimakake sedaning Kakang Begawan Bagaspati. Rumangsa ora bakal tentrem uripku lamun aku durung bisa malesake sedaning swargi Kakang Begawan. Lamnawa sira kulup bakal garwa karo atmajaning Prabu Salya. Padha karo kowe nyirep ubaling dahana kang malang latalat kang sedilo maneh bakal besmi negara Mandaraka. Mula kulup menawa sira kulup mituhu dawing pun bapa. Aja mok terusake nggonmu kepengin dhaup kalawan putri Mandaraka. Kanjeng Dewoji, lelampahan ingkang sampun kepengker menika sanes perkawis kula. Menika perkawisipun Siwa Swargi Begawan Bagaspati. Kalian malih. Menawi Kanjeng Dewoji namung badhe males, lajeng benjang menapa sirepipun pemalas kala wau. Ingkang kula kuwatosaken, upami paduka saged nyirnakaken Prabu Salya. Putra saking Prabu Salya tertamtu mboten narimahaken ugi badhe males. Kalian turun paduka. Ingkang mekaten kala wau menapa teges andheder dosa ateges Kanjeng Dewoji hangubal dateng genining peperangan. Wiwit kapan kuwi bisa mulang karo gerangamu Ingat asi anakku mung siji kuwi tak gegadhang. Besok ngenten ana keparaboning pun bapa parandene malah kowe wani mulang karo aku. Kaya ngono kuwi apa teko ning anak. kekejero kaya manuk beranjangan kupat kapito kaya ula tapak angin. Kowe kuwi anakku. Ora bakal nyundul karo wong tuamu. Kowe ora kena daup karo putri Mandaraka. Sampun dados niat kula menawi ngantos kula wurung daup kalian Dewi Erawati atmajaning Prabu Salya. Keduwung kula ngelilakaken pejah kula. Mbeguguk ngutawaton gajah gelar bundan tanpa ratu kuwi. Layen ora mitu dawing wong tuamu sapa kang arep mok gugu eh? Malah ngaturi wuning Rama. Nalika semanten kula sampun kelampahan manjing dusta dhateng Gari Mandaraka. Wekdal menika Dewi Erawati sampun kula beto dhateng Karaton Tirta Kadasar. Sampun kula papanaken wonten madyaning kraton. Wei, latal. Wis. Genah menawa sira gulup merengkang saka dawing wong atuamu. Yen mengguno sak karepmu aku ora melu nyampuri perkaramu. Kowe kelakon daup mangsa budhawa ora malah tak sesuwun aja nganti kasempatan. Yen kowe gelem murungke daup karo Irawati, njaluk karo Widodari tak turuti aku saguh munggah kayangan. Namung ngaturi wening Rama. Wekdal menika Irawati gadah penyuwun dhateng kula. Purun kula garwaton dipun wayuh kalian kadangipun piyambak ingkang nami Dewi Surtikanti. Lah, kaya ngono kuwi apa tekaning wanita kang becik. Yen pancen wanita kang kepengin slamet uripe iki ora kok duwe penyuwun kepengin diwayuh. Luwih-luwih diwayuh karo adine. Wah, layen mok tindakake ora urung bakal bisa gawe rusak asmaning pun bapa. Bisa nyurmake asmaning kraton Tirta Kadasar. Badhe kados tetep badhe kula tindakaken, kula kedah dalep kalian Dewi Rawati. Badhe kula leksanani penyuwunipun. Malah kula nyuwun pamit Rama. Ing mangke kula badhe mlampah wangsul dhateng Mandaraka malih badhe nyidra Dewi Surtikandi. Ladala. Yen pancen ora kena tak penggak sing dadi karepmu. Tinimbang jejembek jerambah nyempen beripat luwung minggato. Ora dipengesten apa-apa waton entuk gawe kon arep mangkat nyak rat Mandaraka. Nyoto laruto saking kutho sangkulo. Yang utus sosial